Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lajengaken pembahasan pemulasaraan jenazah. Sampun kita bahas sesarengan kalih masalah, dua masalah ingkang penting, ingkang nomor setunggal inggih menika adab-adab tiang ingkang sakit utawi gerah, ingkang nomor kalih adab-adab ketika saudara kita meninggal. Salajengipun permasalahan ingkang kaping tiga, masalah yang ketiga adalah taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Wabillahi taufiq. Niki babagan sing penting, babagan ingkang ugi wajib dipun pelajari. Hukumipun fardu kifayah, memandikan jenazah niku hukumipun fardu kifayah, artosipun wajib. Wonten tiang ingkang laksanaaken tugas menika, harus ada orang yang melaksanakan tugas taghsilul mayyit. Dan saya mengusulkan seandainya ya, nanti ada pelajaran yang lebih mendetail, barangkali ada tim ya yang betul-betul faham sehingga bisa membantu di tengah masyarakat untuk penyelenggaraan jenazah. Dan sudah sangat-sangat dibutuhkan, apalagi masyarakat banyak ya, sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari terkait dengan masalah taghsilul mayyit. Ada beberapa masalah yang mungkin perlu kita pahami bersama ya, terkait dengan memandikan jenazah sebelum nanti kita praktek. Jadi praktek kita banyak sebenarnya. Ada praktek memandikan jenazah, ada praktek mengkafani, ini panjang ya. Terkait dengan memandikan jenazah, kita baca beberapa hadis di dalam bab ini. Bab yang pertama atau hadis yang pertama, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala fil ladzi saqata an rahilatihi famat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ngendika dawuh tentang seorang sahabat ingkang dawah saking unta. Jadi dia sedang melakukan haji wada, haji bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Lajeng sahabat menika jatuh dari unta, terinjak oleh unta, kemudian meninggal ketika haji. Nabi alaihi salatu wasalam ngendika, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah dia. Iki dawuh perintah. Sing jenenge perintah niku hukume napa? Wajib. Dadi ngedusi jenazah memandikan jenazah niku hukumipun wajib. Wajib sing dimaksud nggih fardhu kifayah. Sing penting wong niki kudu wonten sing ngedusi. Ada yang nyucikake. Niko dawuhipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ighsiluhu, mandikanlah dia. Bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr. Sidr niku bidara. Wa kaffinuhu, banjur nek wis rampung disucikake, didusi, kaffinuhu, bungkuslah dengan kain kafan. Kafinuhu fi saubain, kafanilah dia dengan dua kain, dengan dua pakaian yang dia pakai ketika melakukan ibadah haji itu. Orang yang melakukan ibadah haji itu cuma dua kain, kain yang dibawa ya, digunakan untuk sarungan, kain yang di atas ini kain ihram. Jadi hadis menika ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dalil bilih ngedusi wong mati, nyucikaken wong mati kanti taksil, kanti memandikannya, hukumipun apa? Wajib. Dan juga wajibnya kita mengkafani. Ya, di sini Rasul dawuh setelah dimandikan dikafani. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada beberapa masalah penting. Yang pertama, siapa yang berhak atau paling berhak untuk memandikan jenazah? Taib. Jika tidak ada wasiat atau jika ada wasiat, maka orang yang paling berhak adalah yang mendapatkan apa? Wasiat. Ini. Kalau ada orang mendapatkan wasiat, nanti kalau saya mati, tolong saya dimandikan oleh fulan fulan. Sebab wong niki ngerti, nek niku wong pinter ngerti tata carane napa ngedusi. Misalipun nek aku mati didusi fulan fulan misalipun, nah niki menawi wonten wasiat nggih, tiyang ingkang pikantuk wasiat menika ingkang langkung berhak, ingkang langkung napa berhak nggih, menawi mboten wonten nggih, harus ada yang memandikan. Tentunipun ingkang paling berhak nggih, tiang ingkang paling mangertos ilmu tentang taksirul mayit, ngedusi wong mati. Ya. Niki amalan sing kudu wonten ilmune. Nek ora nganggo ilmu mangke salah, mangke menyelisihi napa ingkang dipun ajaraken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki berarti perlune sinau ngedusi wong mati supaya kula panjenengan sami nika saged memandikan jenazah dengan baik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Langsung kita masuk kepada teori. Nah, teori niki gampang praktekaken insyaallah. Ya. Tapi tidak dicontohkannya pun juga insyaallah gampang. Nak praktek niku langsung nggih mboten. Nek wonten sing sedo niku praktek. Tapi nanti mungkin ilustrasi enggak apa-apalah pakai apa namanya? Guling atau apalah. Bisa dibayangkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang namanya memandikan jenazah dalam hadis tadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ighsiluhu bima'in, mandikanlah dengan air. Berarti sing perlu dipun siapaken apa? Toyo. Banyu niki nomor siji. Banyu sing dipun maksud nggih tentunipun banyu sing tahur, suci lan nyucikaken. Ini air yang digunakan untuk memandikan apa? Jenazah. Ya. Masalah arep dipun wadahi kalau gentong nggih monggo. Ajeng nggih napa? Keran nggih, monggo. Ya, pakai ember kecil ya, silahkan. Ember besar ya, silahkan. Niki teknis. Kalau di rumah sakit mungkin ya hanya sekedarnya ember, tapi lebih banyak pakai apa namanya? Ya. selang. Mana yang mudah? Pundi ingkang gampang? Ingkang penting dipun sediakaken toyo ingkang cukup, air yang cukup untuk memandikan apa jenazah. Niki persiapan pertama, nyiapaken toyo. Ingkang nomor kalih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Rasulullah ngendika, bima in wasidrin, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Daun bidara. Niki kula mbetok contoh niki daun bidara ini. Ini daun bidara. Daun bidara ini bisa besar pohonnya, ya. Dan dia ada duri-durinya ini namanya. Ini daun bidara, ini terkenal dengan daun bidara. Napa nek teng Jawi iki widoro ana napa niki? Iya. Kalau mau lihat enggak apa-apa. Ya. Baik. Ini daun bidara, barangkali ada yang tahu nama lainnya di sini. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bima in wasidrin? Ya. Baik. Mau lihat ini? Yang belum lihat mungkin bisa dilihat. Ya. Bisa muter saja itu biar lihat. Ya, niku sanes daun kelor sanes niku, benten. Kelor kali bidara lain, ya, lain. Ya, ya. Cuman mang mirip kayak kelor itunya, daunnya itu. Ning sanes kelor. Ya. Itu ditanam mudah bisa besar. Ada buahnya seperti apa namanya? Bulat-bulat itu seperti ya. Seperti apa namanya kopi kurang lebih lah ya. Okay. Sampun, nanti biar jalan saja kita lanjutkan. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah saudaramu dengan air dan daun bidara. Daun bidara niku, daun bidara niku rikala zamanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu fungsinya, dan sampai sekarang itu kalau ditumbuk diulek dicampur banyu di apa namanya kopiok itu akan menghasilkan apa namanya busa yang sangat banyak. Nah busa itu yang dipakai untuk membersihkan apa nanti ya, rambut dan seterusnya. Artosipun menawi sak menika bilih napa dipun ginakaken sampo utawi sabun nggih. Monggo. Ini untuk membersihkan apa namanya? Ya. Rambut dan yang badan tentunya nggih. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ighsilu bima'in wasidrin. Mandikanlah saudaramu dengan air dan sidr. Yang penting adalah air. Nek mboten nonton kecuali ming banyu tok nggih. Iya, ndak apa-apa. Iya. Tapi ketika kita ingin melaksanakan yang lebih sempurna, air dan disiapkan juga apa? Sidr. Daun bidara ditumbuk ya, dicampur dengan air, dikopyok, dikocok sehingga menghasilkan apa? Ya, busa yang banyak. Wabillahi taufik. Yang nomor tiga yang disiapkan, adalah air yang sudah dicampur dengan kafur. Nek saat ini kapur barus nih kok. Ya. Jadi kapur barus yang ditumbuk, ya, ditumbuk, kemudian dicampur dengan apa? Air. Kapur barus niku sifate adem, dingin, dan kalau sudah bercampur dengan badan, badan ini nanti disiram dengan apa? Kapur barus ini, yang pertama badannya akan membaik, maksudipun apa gimana? Mboten lemes, tapi dia akan bagus, seger, lan ugi saged nebehaken saking kewan-kewan, serangga-serangga. Niki hikmahipun nggih dipun ginakaken ugi napa kafur. Wallahu a'lam bishawab. Terus kita siapaken toyo ingkang cekap, ugi toyo ingkang sampun dipun campur napa kalau wau sider, lan wonten toyo ingkang dipun campur kafur. Nah mangke toyo ingkang dipun campur kafur menika dipun ginakaken kangge memandikan utawi goyang sing terakhir, yang terakhir adalah dengan menggunakan apa? Kafur. Ya. Saged dipun fahami menika? Ini yang perlu disiapkan airnya. Lajeng persiapan sak lajengipun ma'asyiral muslimin nggih, kaya wau sabun lan sakpiturutipun sampo juga ya, diperlukan kalau memang tidak ada apa namanya tadi sider. Nggih. Ingkang perlu dipun siapaken ugi, tangan ini kalau mencuci jangan langsung menyentuh. Ya. Kemaluan enggak boleh, tangan kiri tentunya. Kubul atau dubur. Sehingga perlu kita ngenakaken kain kangge napa? Nggih, ngubet tangan utawi nek sak menika langkung napa? Praktis niku wonten napa? Ya. Waslap. Ya. Semacam waslap niku. Kan wonten nggih. Waslap apalagi yang bahannya itu dari seperti anduk itu lebih bersih. Nggih, langkung ngresiki badan. Jadi tidak boleh langsung tangan itu menyentuh kemaluan, kubul lan napa dubur. Tidak boleh. Niki persiapan ingkang salajengipun. Yang lain juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ingkang wajib dipun mangertosi, yang wajib diketahui bahwasanya memandikan jenazah niku nggih wajib jagi aurat, wajib jagi aurat jenazah ingkang dipun suceni, wajib menjaga aurat. Jadi ora sembarangan wis dibuka kabeh nten langsung dikumbah sak karepe dhewe melihat aurat, mboten, haram hukumipun. Nggih. Napa malih dipun tampakkan di hadapan orang lain, semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyaksikan, niki mboten angsal. Para ulama nyebataken niki mboten pikantuk, ndak boleh. Sehingga okay, termasuk ingkang perlu dipun siapaken ya adalah tempat yang aman untuk memandikan napa jenazah. Panggonan sing rapet, panggonan sing aman kangge nyucikaken jenazah. Nek teng rumah sakit pun genah niku, ruangan khusus rapet kabeh. Yang memandikan hanya orang-orang yang di dalam pun niku. Tetapi kalau kita di tengah masyarakat ngeten nggih. Perlu untuk disiapkan tempat. Pilih mungkin dikasih apa namanya? Ya, semacam tabir nggih. Kain sehingga rapet nggih. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada atapnya juga akan lebih apa? Baik lagi namanya. Apalagi di kanan kirinya banyak pohon kelapa, ada orang deres dari atas kelihatan katanya, misalnya. Maksudipun upaya, nggih, upaya njagi supados ya, aurat sederek kula panjenengan sami menika bener-bener dipun jagi. Napa malih menawi sederek kula niki wonten cacat-cacat, luka dan seterusnya penyakit, niki saged dadi fitnah. Nggih. Oh, wonge kaya kiye, cacate jebule kaya kiye, nang ngene, nang ngene. Akhiripun nyriosaken, nyritakaken cacat-cacate wong niki. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada hal yang harus kita persiapkan inggih menika panggenan, panggonan ingkang nutup aurat, nutup kejelekan-kejelekan jenazah ini, apalagi kalau jenazah ini mungkin karena kecelakaan, luka dan seterusnya ini nggih dipun tutup ingkang napa rapet nggih dipun amanaken dari pandangan manusia umum, termasuk orang yang memandikan, wong sing ngedusi, juga dia harus menjaga diri dari melihat aurat. Sehingga yang perlu dipun persiapkan juga adalah kain yang kita tutupkan di atas pusar sampai apa? Lutut. Nah, dipun tutup. Saged dipun bayangaken nggih. Mboten perlu dipun praktekaken. Iki wonten wong teng mriki nggih, wis dicopot kabeh pakaiannya, ini kemudian sudah ditutup bagian atas pusar sampai apa? Ya. Lutut niki dipun tutup kain bilih ya. Sarung, jarit, nah. Sehingga tidak terbuka terlihat apa? Auratnya. Ya. Aurat yang ghalidhah, kubul dan dubur dijaga. Ya. Niki persiapanipun. Ya. Wabillahi taufik. Sakedipun pahami insyaallah. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi termasuk kesalahan saumpami prosesi ya, memandikan ini kok diletakkan di hadapan halayak. Semua orang bisa melihat, siapa saja yang ingin bisa melihat. Aniki mboten mboten leres. Nggih. Wabillahi taufiq. Sederek kula panjenengan sami ingkang sampun sedo niki, sebagaimana ketika hidupnya terhormat, tidak boleh kita membuka auratnya sembarangan. Demikian pula sesudah wafatnya, sak samunipun sedo, sama harus kita jaga auratnya. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan salat jengipun. Siapa yang memandikan jenazah itu? Kalau tadi yang paling berhak. Yang memandikan niku ye, laki-laki, jenazah laki-laki, yang memandikan adalah juga kaum laki-laki. Jenazah wanita yang memandikan juga kaum wanita. Ini penting diketahui. Tidak boleh lain jenis. Mboten pareng. Kejawi, kecuali kalau jenazah itu ada hubungan suami istri. Nah ini boleh. Suami memandikan istrinya. Boleh. Istri memandikan suaminya juga apa? Boleh. Pikantuk niku. Ning nek mboten wonten hubungan suami istri, senajan niku anake, senajan niku bapake, ndak boleh. Kalau yang meninggal bapaknya, yang memandikan anak laki-laki, kalau memang anaknya mau memandikan. Ya. Atau kaum laki-laki sudah. Ya. Jadi tidak boleh lain jenis yang memandikan kecuali jika dia punya hubungan suami istri. Ngeten? Ya. Utawi jenazah ingkang dimandikan niku bocah cilik, anak kecil qabla tamyiz, yang belum sampai umur tamyiz, belum 7 tahun. Anak masih apa namanya? Bayi, anak masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini siapa saja memandikan monggo. Ya, bayi laki-laki dimandikan oleh kaum wanita ndak masalah. Bayi wanita dimandikan oleh laki-laki juga mboten napa-napa, mboten masalah. Saged dipun pahami insyaallah. Nggih, dados ingkang memandikan niku nggih jenazah wanita, ingkang memandikan nggih kaum wanita. Nggih. Jenazah laki-laki ingkang memandikan nggih kaum laki-laki. Kejawi, kecuali. Kecuali kalau jenazah itu memiliki hubungan suami istri, utawi jenazah niku ya dia belum sampai umur apa tamyiz. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niku pinten-pinten persiapan ingkang perlu dipun lakukan, termasuk juga persiapan adalah ya tentunipun meja kangge napa nggih memandikan ya. Ingkang gampil memandikan jenazah itu berat. Capek dan harus berusaha untuk apa bersih, sehingga perlu meja ni pun mereka meja yang kang airnya mungkin mudah nabo mengalir. Ya. Kalau di rumah sakit itu sudah dibuat miring sudah. Nah. Atau mungkin ada lubang-lubangnya sehingga begitu menyiram apa namanya jenazah utawi ngedalaken kotoran-kotoran ingkang sak lebetipun padaran di pecet perutnya keluar kotoran ini langsung kotoran juga apa? Nah, lari bersama dengan disiram air. Ananging menawi kalau seandainya mejanya ini mejosing malah ya, rata ngendelong dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi malah kotoran yang keluar nanti tidak apa? Tidak pergi. Ya. Ora keli ning malah ngotori sing liyane akhire tambah angel, tambah butuh banyu sing akeh kan ngoten. Ya. Wallahu taala alamu bissawab. Ya. Salat sengipun ma'asyiral muslimin. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma aradu ghuslan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Allahu a'lam. Saking Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika para sahabat akan memandikan Rasul, nah iki critanipun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe dipun mandikan. Para sahabat banget bingung. Kami tidak tahu demi Allah, kami melepas bajunya Rasul atau tidak kita lepas, bingung ini. Sebab yang meninggal sekarang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Rasul biasa, orang meninggal akan dimandikan, dilepas bajunya. Dicopot kabeh, dilepas pakaiannya. Tetapi ketika para sahabat akan memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat banget ragu-ragu, bingung, tidak tahu. Masa kita melepas bajunya Rasul? Nah ini. Dipun riwayatakan wonten ing riwayat ingkang sahih. Para sahabat mengatakan, demi Allah kami tidak mengerti apakah kami harus melepas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami melucuti pakaian mayit kami atau tidak. Jadi para sahabat ini sudah menjadi kebiasaan dan itu merupakan sunnah Rasul. Kalau akan memandikan jenazah ya semua pakaiannya dia apa? Dilepas. Tetapi ketika para sahabat akan memandikan Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat bingung. Apakah saya melepas seperti orang biasa atau tidak kita lepas? Nah ini bingung. Kenapa bingung? Karena yang akan dimandikan siapa? Rasul. Nah niki sing marakaken. Ketika itu, ya, tiba-tiba kami semuanya mengantuk. Disebutkan dalam riwayat yang sahih para sahabat kabeh ngantuk. Ya, tertidur semuanya, mengantuk. Sampai ada suara yang terdengar, semuanya mendengar. Semuanya mendengar untuk kami memandikan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan tidak melepas pakaian beliau. Ya, jadi ketika itu ada jawaban. Ya, mungkin malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Ketika para sahabat kabeh ngantuk, semuanya itu bingung tidak tahu apa-apa. Mereka semuanya mengantuk dan terdengar suara dari dalam rumah, dalam catatan kaki disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Ketika mereka para sahabat berselisih, maka Allah menidurkan mereka. Sehingga dagu-dagu mereka menempel ke dada mereka masing-masing. Jadi ngantos nempel ngoten. Ndengkluk kabeh. Para sahabat ketika itu ndengkluk kabeh. Kemudian terdengar oleh mereka suara dari dalam rumah. Dan mereka tidak memahami siapa yang mengucapkan. Tapi semuanya mendengar, semua mendengar, mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian. Maka kemudian para sahabat memandikan Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan beliau memakai apa? Pakaian. Wallahu a'lam bissawab. Saking hadis menika, ya, bisa kita ambil suatu faedah di antara yang kita siapkan setelah jenazah diletakkan di atas apa namanya, ya, tempat untuk memandikan, meja untuk memandikan atau tempat khusus untuk memandikan, dilepas, dilucuti pakaiannya, baik itu laki-laki atau wanita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam hal ini kita harus lembut di dalam melepas pakaian. Ya. Terkadang kalau memang susah, ya, mungkin dipotong, ya, pakaiannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ketika tadi saya sebutkan ada penyakit kulit yang menempel dengan, ya, kain dan seterusnya. Harus seorang penuh dengan kelembutan ketika dia memandikan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki kadose sampun rampung persiapan. Persiapan sudah semua. Air, ya, baik air yang suci dan mensucikan, air dengan sidr bidara, air dengan kapur barus, ya. Kemudian juga sabun dan perlengkapan yang lainnya, kaos tangan atau kain untuk membungkus tangan, kemudian tempat untuk memandikan, kemudian tempat yang dibuat rapat agar tidak terlihat oleh keumuman manusia, kain yang digunakan untuk menutupi aurat ghalidhah, ya, aurat yang besar di sini, dari pusar sampai apa namanya, dipasang di situ, sehingga kita tidak bisa melihat kubul dan dubur. Kubul niku sing teng ngarep, dubur niku sing teng mburi. Ya, dipun siapakan. Termasuk ketika melepaskan baju, jangan sampai kemudian sembarang melihat aurat, mboten. Dipun tutupi rumiyin, dilepas dengan mudah, dilepas dengan cara yang lembut sehingga semuanya sudah siap. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dugi iki sampun paham insyaallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Selanjutnya. Hadis ingkang kaping 3. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha. Dari Ummu Atiyah. Niki Ummu Atiyah. Ummu Atiyah niki sahabiyat, sahabat wanita ingkang khusus biasa memandikan jenazah pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Niki Ummu Atiyah niki sahabat yang spesialis biasa memandikan jenazah wanita. Kita terus perlu, ya, perlu wanita untuk belajar memandikan jenazah untuk memandikan kaum wanita. Laki-laki juga demikian, belajar untuk memandikan kaum laki-laki. Sebagian tempat niku mboten sing ngedusi kabeh niku wong wadon. Mboten leres niki. Mboten pikantuk, ndak boleh. Alasannya ini kan wanita itu lebih lembut namanya. Oh enggak. Nah, aturan itu adalah dari syariat. Terus, ya, kaum laki-laki ya yang memandikan laki-laki, kaum wanita ingkang ngedusi nggih kaum wanita. Kecuali tadi yang saya sebutkan. Jika dia suaminya atau dia istrinya atau yang dimandikan itu adalah anak yang masih belum mumayyiz. Wallahu a'lam. Ummu Atiyah niki sahabiyah, sahabat wanita ingkang biasa memandikan jenazah. Suatu saat nggih, Ummu Atiyah memandikan putrinya Rasul menawi mboten klentu ingkang pun paringi asma Zainab. Taib, sepertinya demikian. Wa an Ummi Atiyah, saking Ummu Atiyah radhiyallahu anhu qalat, Ummu Atiyah ngendika, dakhala alaina an-nabi alaihi salatu wassalam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam masuk ketika kami kaum wanita sedang memandikan jenazah putrinya. Aniku. Terus ingkang memandikan putrinya Rasul bukan Rasul, walaupun Rasul bapaknya. Tetapi yang memandikan adalah kaum wanita dalam hal ini bersama dengan Ummu siapa? Atiyah, Ummu Atiyah. Okay. Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing. Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing. Taib. Wonten ing sebagian riwayat memang yang meninggal ini adalah Zainab, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atus ingkang sedo niki putrinya Rasul yang bernama Zainab. Rasul punya 4 putri. Yang pertama namanya Ruqayyah, yang kedua namanya Ummu Kulsum, yang ketiga namanya Zainab. Ingkang nomor sekawan pun paringi asma sinten? Fatimah radhiyallahu taala anhun. Ummu Atiyah memandikan putrinipun Rasul, nyuceni putrinipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari balik tabir, beliau memberikan pengarahan, beliau memberikan pengajaran. Rasul ngendika, "Ighsilnaha salasan au khamsan au aksaro min dalik." Ya, mandikanlah putriku 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu. Nah, ini dawuhipun Rasul. Supados okay, memandikan putrinipun dengan 3 kali cucian. Atau 5 kali. Okay. Atau lebih dari itu. Kalau memang dipandang perlu. Jadi memandikan jenazah niku mboten wonten patokan. Mboten wonten patokan maksudipun kudu telu, ping telu. Kudu ping 5 mboten. Terkadang memandikan 3 kali sampun bersih saged. Terkadang ping gangsal nembe bersih. Terkadang antos ping 7 nembe bersih. Napa malih jenazah niku misalnya dia jenazah yang mungkin tadi masuk ke dalam lumpur. Niki kan luweh butuh banyu sing napa kathah. Nggih napa ten? Ya, tentu seperti itu. Celakaan bis masuk ke dalam sawah kemudian diangkat sudah meninggal sampai kering apa namanya? Ya, kering tanahnya. Yeah. Saged mawon. Sehingga tentunipun nggih menyucikan, memandikan jenazah yang seperti ini membutuhkan air lebih banyak. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Mandikanlah putriku dengan 3 kali cucian atau 5 kali cucian atau lebih dari itu, monggo." Dipun sunahaken ganjil. Menawi panjenengan memang melihat perlu lebih dari 5 kali, 7 kali misalipun. Kok dereng resik, perlu tambah lagi 9 kali. Monggo. Ya. Lajeng Nabi ngendika, ya. Bima'in wa sidrin, cuci dengan air dan sidr. Air dengan sidr, air dengan bidara tadi karena dia sifatnya membersihkan. Nggih. Wonten busanipun. Waj'alna fil akhirati kafuron, dan pada yang terakhir kali dengan kapur barus atau campuran dari kafur. Cucian ingkang terakhir ginaaken toyo ingkang dipun campur kalian apa kafur. Hikmahipun kalau wau sampun kita sebat, hikmahipun kafur niku menawi sampun nempel utawi dipun ginaaken kangge nggih nyucikaken apa kulit badan niki, badan tetap seger nggih, baik baunya nggih, utawi sifatipun ugi langkung kenceng, ditambah ugi kanti kafur menika nggih nebihaken jasad jenazah menika saking napa kewan-kewan niki, kewan-kewan ingkang kadang nggih merembet utawi mendekati jenazah. Wallahu taala a'lam. Falamma faraghna adannahu fa'alqa ilaina khiqwahu faqala ashirnaha iyyahu. Ketika kami telah selesai kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda, "Bungkuslah ia dengan kain ini." Terus Nabi alaihi salatu wasallam hanya memberikan instruksi. Rasul piyambak mboten memandikan jenazah putrinipun, tidak. Tapi Rasulullah SAW, beliau menugaskan kaum wanita untuk memandikan Zainab. Nalika Rasul sedo, yang memandikan bukan kaum wanita, tetapi kaum laki-laki. Di antara ini pun sahabat Ali bin Abi Thalib. Niko ingkang memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sakit pun fahami insyaAllah. Nah, nanti tinggal kita lengkapi lagi bagaimana cara memandikan jenazah. Intinya pun gampil. Yang penting kita tatak dan punya sifat lembut kepada siapa? Jenazah. Kelembutan. Ya. Apalagi misalnya dia ada kecelakaan penuh darah, ini betul-betul harus serius. Nah. Ya. Bagaimana agar dia berusaha membersihkan dengan baik. Sampai kalau memang ada darah terus keluar dari mulut, ditutup dengan apa bagaimana. Nah. Ya. Atau dari kubul dubur terus keluar. Ya, darah napa ora mandek-mandek nggih dipun napa? Ya, sumpel nanti. Ya. Cobi menawi sing kaya niki dilihat oleh orang banyak, apa yang terjadi kira-kira? Dadi bahan pembicaraan nggih napa ten? Nggih. Sing mesakaken sinten keluarganipun? Sing mesakaken sinten? Nggih kathah ingkang mesakaken. Nggih. Kasihan yang seperti ini. Mila termasuk kewajiban, ini wajib. Lan niko termasuk adab orang yang memandikan adalah menyembunyikan cacat, menyembunyikan aib. Apa yang dia lihat selama dia memandikan. Orang kena nyerita-nyerita ake perkara-perkara aib, cacat yang dia lihat ya, ketika dia memandikan. Tidak boleh. Apapun yang dia lihat, diam. Tidak dia ceritakan. Gih. Lantiang ingkang kados mekaten dipun paringi keutamaan. Ya. Orang yang memandikan jenazah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaratnya menyembunyikan aib. Gih. Menyembunyikan aib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, yang memandikan berapa orang? Yang memandikan, kalau cukup satu orang ya, satu orang saja. Napa saged niku? Ya, ada. Di rumah sakit itu kadang bisa, rumah sakit. Sebab alat pun wis canggih niku. Tinggal menggerakkan, dia sendiri bekerja, air juga sudah. Baik. Tapi kalau perlu bantuan mungkin dua orang, tiga orang. Ampun kata-kata. Wong sak kampung kabeh napa? Nggih. Nah, ngedusi wong 30 orang 40 nang kepengin melu nyirami nang. Mboten. Cekap beberapa orang saja dan ini juga akan lebih menjaga aib nggih napa den? Nek sing ngedusi lu akeh banget nggih pun macam-macam. Napa malah sing ngedusi niku wong sing duwe perkara. Orang yang mungkin membenci orang yang dimandikan ini wis sisan gawe nang. Ya. Yeah. Mungkin bisa jadi dia menceritakan hal-hal yang tidak baik yang dia saksikan pada saudaranya yang baru saja dia mandikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita waos rumiyin hadis menika saklajengipun sengipun kita rapikan lagi apa yang telah kita pelajari. Wa fi riwayatin wonten ing sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ummu Athiyyah lan para sahabiyat ingkang memandikan Zainab putrinipun Rasul, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Dahulukan bagian-bagian yang kanan dan tempat-tempat wudhu. Terus termasuk tata cara memandikan jenazah inggih menika nggih memandikan atau mencuci bagian ingkang sebelah kanan dan mendahulukan anggota-anggota napa wudu. Nggih. Ping pinten? Nek wudu ping pinten? Ping 3. Nggih. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita tutup kanti dua hadis. Dua hadis yang menunjukkan kalau ada hubungan suami istri itu boleh. Suami memandikan istrinya, istri memandikan apa? Suaminya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, saking Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ngendika, kufina Rasulullah. Nah, ini kok kafan niki. Labas kita baca. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin biwin suhuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Niki kafan kita waos mangke. Wa an Asma binti Umais, saking Asma bintu Umais. Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha, naam. Anna Fatimah alaihas salam awdat awsafan awsat an yughassilaha Aliun radhiyallahu taala anhu. Aisyah Fatimah putrinipun Rasul gadai wasiat sebelum meninggalnya, kalau saya meninggal yang memandikan saya adalah Ali bin Abi Thalib. Sinten Ali? Garwanipun suaminipun Fatimah radhiyallahu taala anha. Nggih. Terus nalika Fatimah sedo, memang yang memandikan adalah suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, piyambak sendiri. Ayo tadi memandikan satu orang boleh. Ya. Dan memungkinkan, apalagi dulu orangnya kuat-kuat. Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih unta 63 ekor sendiri. Sendiri itu. Nah, sekarang kalau kita mau menyembelih pedusane nyekeli pinten niku nggih. Sampai ada, nah, memang kita beda kekuatannya. Tapi mungkin seorang memandikan satu orang, dua orang. Intine pun pundi ingkang gampil nggih. Ya, dan tidak terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Saking hadis menika nggih, dalil bilih wanita itu boleh dimandikan oleh suaminya, utawi kosok wangsulipun nggih, seorang suami boleh dimandikan oleh istrinipun. Wallahu taala a'lam bishawab. Menawi mboten klentu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dimandikan oleh istrinya. Nggih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin, nggih. Nika kinten-kinten secara global tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Nah, menawi kita urutaken malih, nggih. Kita urutaken malih, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Ketika kita akan memandikan jenazah, yang pertama kali kita lakukan monggo dipun serat, menawi perlu dipun serat, nggih. Setelah semuanya dipun siapaken, setelah jenazah itu sudah ditaruh di atas tempat ya untuk memandikan dan sudah di tempat yang tertutup, nggih. Ingkang pertama kali dilakukan adalah nggih mengusahakan untuk dikeluarkannya isi perut, kotoran-kotoran yang masih tersisa. Caranipun ma'asyiral muslimin, dengan memposisikan jenazah itu ya seperti orang yang duduk, setengah ya, diberdiri, didudukkan. Ini mungkin perlu bantuan orang. Dijunjung, si nambi dipun apa? Tekan dengan lembut, semuanya dengan kelembutan. Dengan kelembutan ini, padarani pun perutnya. Ya. Sambil satu orang mungkin sambil mendudukkan dan sambil menekan perut. Ya. Terus. Nah. Sementara yang satu, ya, itu mungkin siapkan tangan ini, tangan gina akan apa wau? Ya, kain utawi waslap. Ya. Dipun lebetakan di bawah kain yang menutupi apa? Yang menutupi auratipun. Nggih. Ya. Mungkin perlu kalau ini pakai selang langsung masuk nang bawah nang. Sambil ngrujukaken toyo, dibersihkan kubul dubur, kalau ada yang keluar terus nang. Seperti orang istinja sebelum mandi janabah itu istinja dulu, nggih napa ta? Ya. Terus berkali-kali diupayakan sampai kemudian kira-kira sudah cukup bersih, yakni sudah tidak keluar lagi. Alhamdulillah. Ya, direbahkan kembali. Direbahkan kembali. Baik. Kalau sudah, ini sudah diistinja, sudah selesai, kemudian dimulai dari anggota-anggota apa? Wudu. Dimulai dari anggota-anggota wudu. Menawi panjenengan badhe wudu napa rumiyin ingkang dipun lampahi mencuci kedua apa? Tangan, telapak tangan. Nggih kados mekaten ugi jenazah. Ya. Kita cuci dua telapak tangan ipun. Ya. Baik, di sela-sela ini dibersihkan, ngeten nggih. Baik. Dua tangannya, dua telapak tangannya. Ya. Ya. Ya. Baik, ping tiga. Sebagaimana orang wudu. Ya. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian apa? Kiri. Setelah tangan apa? Hah? Kalau kita berwudu, kumur. Ya, kumur dan menghirup air. Demikian juga jenazah. Tetapi mboten terus dipun grujuk niku mboten. Ya. Kumur dimasukkan air ke dalam apa? Mulutnya. Mboten leres. Ya, tidak, tetapi kita menggunakan kain ya. Ya. Untuk kita masukkan, kita basahi kain itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya untuk membersihkan giginya. Ya, dibersihkan. Kemudian memasukkan jari ini ke hidungnya, membersihkan hidungnya. Hanya itu saja. Mboten terusipun lebetaken toyo wonten ing sak lebetipun mulut atau dimasukkan toyo wonten ing sak lebetipun hidung, mboten. Hanya kita bersihkan giginipun, mulutnya ya, dengan jari kita ini, mulut dibersihkan dan juga apa? Hidung. Baik, setelah itu apa? Wajah. Wajah. Wajah kita apa namanya? Kita cuci wajahnya. Ya. Kalau memiliki jenggot, juga dibersihkan, dicuci jenggotnya semuanya. Ya. Rasul SAW lebat jenggot beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saking lebatnya dari belakang itu kalau sholat kelihatan bergoncang. Ya. Ini termasuk bagian wajah. Ya, nalika kula panjenengan sami memandikan jenazah, ya, ketika mewudukkan jenazah adalah bagian wajahnya, termasuk apa namanya jenggotnya. Baik, terus apalagi setelah wajah, mas? Diling-iling nek wudu napa riyen? Apa? Tangan, bukan kaki ya? Baik, tangan. Ya tangan berarti. Setelah itu tangan, guyur yang sebelah kanan tiga kali. Dari ujung, ya, jari ini sampai apa? Siku. Dengan bantuan yang satu ngerujuk karo cedok ora masalah, yang satu sambil apa? Ya, membersihkan. Nah, kanan tiga kali, kemudian kiri apa? Tiga kali. Kemudian setelah itu mengusap kepala, dibasahi tangan, diusap kepalanya dan juga apa? Telinga. Setelah itu apa? Kaki. Berarti rampung wudu nih. Baru setelah itu mulai untuk kita memandikan. Ini semua setelah istinja, jadi bagian perut itu sudah tidak keluar lagi insya Allah. Setelah itu kita mulai seperti orang mandi janabah. Setelah berwudu, mandi janabah itu wudurin, makanya berwudu terus apa? Memulai dari sebelah apa? Ya, atas kepala dulu. Nah, mulai kita mencuci kepalanya, itu bisa kita menggunakan tadi sidr. Sanes godhonge sing remuk nika sanes. Tapi napa? Busanya, umpruknya itu kita gunakan. Kalau tidak dengan menggunakan sampo. Ya. Agar bersih ini. Ya. Agar bersih. Berapa kali tadi? Tiga kali atau berapa? Lima kali atau berapa? Tujuh kali monggo. Nah, kondisi jenazah beda-beda. Ya. Ya, bahkan kalau anak kecil tentu beda dengan orang ya, dewasa jelas itu. Setelah bersih, ya, setelah bersih, apa namanya, kepalanya, kemudian kita berpindah untuk mencuci bagian sebelah kanan, ya, bagian kanan depan, jadi ngarep rene iki, bagian kanan depan diguyur, terus, dari pundak ini sampai kaki semua. Sambil diguyur, sambil dibersihkan menggunakan sabun, ya kan? Diguyur lagi bagian depannya. Setelah bagian depan semua selesai, diiringkan ke arah apa? Kiri berarti, agar kita bisa mencuci sebelah apa? Kanan belakang. Kan ngeten nggih? Kanan belakang dicuci. Sama 3 kali. Atau 5 kali atau 7 kali, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Menawi sampun rampung, ya. Baik. Sekarang bagian apa? Kiri. Bagian kiri kita cuci. Kita cuci bagian kiri, bagian depan dulu, ya. Semuanya 3 kali, kemudian bagian belakang diiringkan ke arah kanan. Ya, yakni bertumpu ke arah kanan sehingga bagian kiri belakang bisa dia apa? Ya, dicuci dari atas ke bawah. Sebagaimana prinsip orang memandi atau mandi jenazah, mandi apa? Janabah. Itu semua bagian terkena air. Demikian pula jenazah. Oke. Taib. Sambil kalau pas melewati perut ditekan, barangkali masih ada yang apa? Keluar. Terus seperti itu. Nenek pun rampung, jadikanlah yang terakhir dengan menggunakan apa? Kafur, air yang telah dicampur dengan kafur. Bersihkan semuanya. Okay. Rampung sampun. Yeah. Bisa mandikan jenazah? Nah, sambil bayangkan. Mudah insyaallah nanti. Gampil insyaallah nanti. Yeah. Ini Rasul SAW hanya instruksi saja kepada kaum wanita. Nah. Di apa namanya? Diinstruksikan, bisa. Yeah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Selesai memandikan jenazah. Setelah itu ini kan terus kabeh niki wau napa ne? Ya. Kain yang digunakan untuk menutupi kubul dan dubur. Ya. Baik. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, sudah selesai mandi kok kemudian terus keluar apa namanya? Ya. Kotoran." Ada orang yang subhanallah mungkin terkena diare meninggal karena itu terus keluar tidak pernah berhenti. Nggih. Apakah perlu diulangi lagi dari wudunya, dari tidak? Tidak. Nggih. Kalau seperti itu nanti masyaqqah sangat berat. Sampai berapa kali memandikan? Karena ini sakitnya sudah luar biasa mungkin keluar terus. Jalan keluarnya adalah ya disiram kembali dan mungkin diberi apa namanya? Semacam penghalang agar tidak keluar lagi. Nah, ya. Tidak keluar lagi. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nika nggih perihal taghsilul mayyit. Memandikan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai tadi ya, ini yang basah kain segera ditutup, mungkin diganti dengan kain yang lain untuk ditarik, kemudian kita angkat. Setelah disiapkan semuanya terkait dengan apa? Kafan. Jadi kafan sudah disiapkan. Di satu sisi ini memandikan, mungkin kafan sudah disiapkan, ya. Kalau bisa dekat dengan tempat memandikan sehingga tidak perlu digotong untuk melihat orang, melihat semua tidak namanya. Disiapkan, ditaruh di atas tumpukan kain kafan ingkang sampun dipun siapaken sehingga cepat anggenipun apa proses berikutnya. Wallahu taala a'lam. Bisa paham, Mas? Paham enggak? Bahasa Jawa tahu, Mas? Ya, niki nun sewu niki namanya. Mantan ragu-ragu niki. Ya, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa namanya. Baik. Niki jame nggih pun jam kalih kirang. Dadi nggih pun mulai men sing isi nggih ngantuk ngoten nggih. Tapi nggih insyaallah semangat lah. Ingkang naminipun ilmu niku nggih tetap semangat insyaallah nggih. Oh, dulu para sahabat itu mengorbankan jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya meninggalkan keluarganya itu waktu yang lama. Nah, kita hanya sekedar meninggalkan beberapa jam melenggah untuk mungkin memperhatikan beberapa masalah yang kan penting menika. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini selesai masalah memandikan jenazah. Kados setunggal malih terkait dengan mengkafani jenazah. Adapun masalah menyolati jenazah dan seterusnya ini mungkin panjang. Nggih. Taib. Sekarang kita masuk kepada mengkafani jenazah. Nggih. Mengkafani jenazah niku nggih, bungkus jenazah. Hukumipun nggih. Niku fardu kifayah. Hukumipun fardu kifayah. Nggih. Hukumipun fardu kifayah. Ya. Mengkafani jenazah niku mboten angel, mudah. Yang wajib adalah ya mengkafani dengan satu kain nek pun cukup saged sah mawon. Sah. Misalipun kok terjadi sebuah bencana utawi nopo saengga kain kafan mboten wonten, ndak ada kain kafan. Tidak ada yang jual. Atau karena banyaknya jenazah sehingga kain kafan itu yang putih habis. Adanya hanya jarit sing wonten gede. Satu saja. Tapi kalau orang itu dimasukkan ke situ, dibungkus pakai itu, sudah rapet. Sah napa mboten? Sah. Ya. Niki maksudipun kula supados panjenengan sedaya niku melihat masalah ini masalah yang mudah. Gampil. Bahkan dulu ketika perang Uhud, nalika perang Uhud niku jenazah para sahabat kathah sanget, ada lebih dari 70 sahabat mati syahid nalika perang Uhud. Sehingga nggih, kain kafanipun niki mboten pas, mboten cukup kain kafan napa malih zaman rumiyin niku. Sehingga satu kain kafan untuk dua orang maksudnya pun dibagi kalih. Ingkang namanya pun bagi kalih nggih. Mboten nutupi kabeh awak. Sampai disebutkan tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Ada satu kain untuk membungkus beliau, tapi kurang panjang, tidak setinggi tubuhnya. Sehingga menawi dipun ginakake kangge menutupi kaki, kepalanya apa? Kelihatan. Melayu dipun ginakake kangge nutupi kepala, kaki apa? Kelihatan. Ketinggal. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam ngendika, ya, tutuplah kepalanya. Dipun ginakake bagian atas, bagian kaki terbuka, lajeng dipun tutup dengan daun idkhir. Daun idkhir itu biasa daun di tanah Arab niku nggih biasa nggih dadi atap lah niku. Bile sak niki zaman niki teng riki misalipun kok wonten kahanan sing kaya niku. Kain kafan menipis, jenazah banyak sehingga masing-masing hanya dapat satu lembar. Sah napa mboten? Sah. Menawi kok kain kafanipun niki mboten panjang ya, karena kondisi yang sangat-sangat mendesak, dipun ginakake kangge nutupi napa kepalanipun, bagian kaki terbuka tidak apa-apa, dipun tutupi ngangge ron godhong, misalipun nggih godhong, nah godhong napa gedhang niku nggih ombo niku dipun tutupi, nah, saged. Nah, ini yang saya maksudkan nggih, gampil perkawis napa nggih mengkafani. Tapi sedaya saged insyaallah. Nggih. Sedaya saged. Tetapi tentunya ada yang afdol, wonten ingkang afdol. Ingkang afdol niku kain kafan warnanipun putih. Kain kafan warnanipun apa? Putih niki tentang kain kafan. Nggih. Ingkang nomor kalih nggih. Ingkang afdol kain kafan niku mboten setunggal tok. Nggih. Ananging tiga lembar kain kafan. Sehingga kanti kain kafan ingkang cacahipun tiga menika, tiga lembar menika, insya Allah langkung nutupi aurat jenazah. Menawi wonten ingkang tanglet Pak Ustad, jenengan kok sanjang menawi sing afdol niku telung lembar. Jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika dimakamkan, nalika dipun kafani menggunakan berapa lembar? 3 lembar kain. Niku kain kafanipun sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Taib. An Aisyah radhiyallahu taala anha, saking sahabat Aisyah ummul mukminin, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin biwin suhuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Aisyah radhiyallahu taala anha ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun kafani ginaaken 3 lembar kain kafan ingkang warnane putih resik min kursuf, saking kapas, kados model katun katen, tanpa ada baju, mboten ginaaken ageman lan mboten ginaaken sorban. Hadis menika muttafaqun alaih, dipun riwayataken dening al-Imamul Bukhari rahimahullah lan Imam Muslim. Dados ingkang afdol kain kafan niku pinten lembar? 3 lembar. Warnanipun ingkang afdol inggih menika putih, saged dipun waos wonten ing hadis ingkang salajengipun. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bilih Nabi ali salatu wassalam qol ngendika, albisu min siyabikumul bayad. Kowe kabeh padha nganggo klambi sing warnane putih nalika gesang. Sebab ingkang afdol nggih warnanipun apa? Putih. Ning mboten kudu. Fa innaha min khairi siyabikum, sebab klambi sing putih iku termasuk sak bagus-baguse nggih klambimu kabeh. Ketika hidup nalika gesang, wa kafinu fiha mautakum, semono uga nalika padha mati jenazah-jenazahmu dikafani karo kain kafan sing warnane napa? Putih. Naam. Niki kalih masalah, sing afdol 3 lembar, sing afdol warnanipun apa? Putih. Ananging sepindah malih menawi dalam kondisi-kondisi tertentu mboten wonten sing putih, nggih mboten napa-napa. Bahkan satu kain pun tidak apa-apa. Niki maksudipun supados kula panjenengan sami mangertos perkawis menika, perkawis ingkang gampil insyaallah. Ananging menawi wonten kemampuan, nggih monggo nglaksanakaken ingkang afdol, ginaaken 3 lembar menika ingkang warnanipun putih. Lajeng hadis ingkang kaping 3, kain kafan ingkang dipun gunakaken niku kain kafan sing sedengan. Ampun, kain kafan sing larang-larang niku ampun. Sederhana mawon. Ning bagus, resik. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafana." Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, hendaknya dia memilih yang baik, sing bagus. Ning mboten terus larang niku mboten. Sederhana, bagus, bersih. Nggih. Wallahu taala alam bissawab. Hadis ingkang terakhir nggih wonten ing bab niki. An Aliyin, saking sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib ngendika, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, berkata, la tughalu fil kafan, janganlah memilih yang mahal untuk kain kafan, fa innaha yuslabu sari'an, sebab kain kafan itu lekas rusak. Gunakanlah untuk yang hidup. Orang yang meninggal pakailah kafan yang sederhana. Nggih. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, menawi kita sampun maos hadis-hadis menika, nggih, kantun kita nggih membahas tentang nggih kaifiyah nggih praktek mengkafani. Nggih, praktek iki saged dibayangke malih nggih. Saged dipun bayangke malih. Nggih. Baik. dipun bayangaken riyen mangke nek perlu ngangge napa napa mori nggih saged kita cobi. Yang pertama disiapkan iki supados ampun napa ampun nek sing mboten biasa kadang ono sing kurang bingung malih ditatani malih bingung malih ha niki. Ingkang pertama dipun perhatikan tentunipun kain kafan menika dipun ukur saestu dipun pasaken kalian napa jenazah. Namun kira-kira lah ke pantese semeter setengah jubule jenazahe dawane semeter pitung puluh kan mumet mangke kudu golek malih kan repot nih. Maksudipun dipun pasaken saestu kain kafanipun. Biasanipun menawi kula panjenengan sami tumbas kain kafan niku sampun paket lembaran dawa pinten meter mangke dipun potong-potong piyambak kan ngeten. Nah nalika motong nika nggih ngepasaken maksudipun bener-bener ningali ukuran apa jenazah. Termasuk nalika gali liang lahat nggih ngoten. Diukur saestu ini kejadian kalau tidak diukur nggih repot mangke nggih. Dipun ukur ukuran apa kain kafan. Mori ini pun. Nggih. Kula mboten ngertos kok dijenengi mori nggih. Iki ngertos mboten iki. Nah. Mori ini bahasa Jawi nggih. Kalau bahasa Indonesianya kain kafan nggih. Basa Jawi ini pun mori. Nggih. Dipun pasaken. Nggih. Lajeng ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah ingkang perlu dipun siapaken ugi nggih. Niku apa yang disebut sebagai hanut niku sebenarnya semacam wewangian tetapi bentuknya padatan nggih bilih saged ngginakaken kados kapur barus ingkang dipun apa nggih kapur barus digunakan ditumbuk kapur barus ini nggih mangke kapur barus menika dipun ginakaken untuk ditaruh di sela-sela apa namanya kain kafan ini. Kain kafan ini kok. Ini yang gak perlu dipun siapakan. Termasuk ugi minyak wangi. Mboten kudu minyak wangi napa? Duyung niku mboten mesti. Nggih. Walah kentekan minyak wangi duyung misalipun nggih mboten kudu. Nggih. Intine pun dipun paringi wewangian. Ya, biasanya itu kalau yang mudah di sini. Minyak wangi. Nggih. Misik. Allahu a'lam. Bahkan ada semacam buhur, buhur niku kayu gaharu ingkang dipun apa? Ya. Biasanya kalau kain di asapi gaharu ini nanti akan wangi. Itu pun juga enggak masalah. Nggih. Intinipun bagaimana supados jenazah ini nanti dikafani dengan baik sehingga juga baunya mungkin yang berasal dari tubuhnya yang tidak baik ini akan tertutup dengan bau wewangian yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bahkan sebagian rumah sakit ya, kalau ada seorang yang sakit ya, yang mengeluarkan ra'ihah bau yang apa namanya yang sangat nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah atau mungkin ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan akan menular dengan izin Allah biasanya pun saking rumah sakit sampun dipun bungkus ngginakaken plastik supados mboten ngedalaken apa nggih ra'iyah sampun dipun kafani sandamel kadang wonten ingkang kados mekaten nggih intinipun supados napa ra'ihah bau ini tidak apa namanya tidak keluar sehingga kita menggunakan minyak wangi yang seperti ini. Sebagaimana ini disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita toto, kita tata di atas meja. Setelah kita potong-potong apa namanya kain, ya, kita siapkan tali. Tali nerian di kereta kiriku. Tali kita potong-potong juga. Tali, tali. Berapa jumlah tali? Mboten wonten aturan. Nggih. Misalipun cukup atas, tengah, bawah, nggih mboten napa-napa, sing penting mboten copot ngoten. Nggih. Tapi biasanipun nyiapaken pitu biasanipun. Nggih. Biasanipun nggih. Nggih. Artosipun kula sebat niki, ampun ngantos supados wah ora sah kuwi. Nggih pancen kain kafannya mendesak sehingga hanya berapa? 3 tok. Ki 3 engko ucul, menyat mboten. Nggih, tiyang sampun sedo nggih sampun sedo. Nggih. Nggih. Dipun siapaken apa? Talinipun nggih disiapkan di biasanipun teng tujuh tempat ini namanya. Termasuk untuk pocong di atas dan juga untuk apa? Bawah. Biasanipun ngeten. Nggih. Nah, setelah itu kita tumpuk ya. Kita tumpuk di atasnya apa? Kain kafan nggih. Cara numpukipun niku bebas, mboten wonten aturan. Cara numpukipun apa? Bebas. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam dawuh supados kain kafan itu berselang-seling. Wa yudrijuhu idrajan. Kalau kita mengkafani dengan diselang-seling itu akan lebih apa? Kuat, kenceng. Tapi menawi kok mboten karena dia mungkin tidak biasa terus salah. Nggih ampun terus kemudian kita katakan apa namanya? Mboten sah. Ini mboten. Saya akan berikan contoh di sini. Niki kain kafan. Apa Mas? Apa ini? Hah? Hah? Kertas ini ya. Niki kain kafan nggih. Nggih lho, kertas niki. Nggih. Ini kain kafan misalnya ya. Kain kafan niku nek teng sebagian tempat niku jan amba banget. Mboten ming sampai 1,5 meter lebarnya. Kalau 1,5 meter niku siji cukup nggih napa? Nggih nutup kan ngeten nggih. Tapi kebanyakan kita mendapatkan kain kafan niku mboten liar. Kadang hanya misalnya 90 napa? Senti. 90 senti nggo nutup nggih riki terbelah niki. Ora keton. Napa ora ketutup bagian dada itu. Tetapi kalau kain kafan itu misalnya lebar sampai 1,5 meter dan itu ada ya. Ada yang lebar memang sebagian kain kafan itu. Nah, niki ditumpuk ngeten mboten masalah niki. Ditumpuk secara napa? Sama simetris ngeten mboten masalah. Nggih. Mboten masalah. Ngeten. Lah mangke nalika badhe napa? Badhe bungkus. Nah, niki sing dibungkus niki. Ngeten nggih. Nggih. Niki jenazahe niki napa nggih? Ngeten nggih. Ya. Ah niki. Niku ingkang dipun syariataken niku selang-seling. Ya. Ya. Selang-seling. Ya. Ya. Kanan dulu. Ngeten. Terus ngeten. Nggih. Malih ngeten, ngeten. Berapa kali berarti? 3 kali. Nggih. Saged dipun pahami nggih. Nggih. Kalau seperti ini jelas ini akan rapat sekali. Ngeten nggih. Saged dipun pahami niki? Iya. Ini kalau kain kafannya luas. Ya, kalau kain kafannya itu apa namanya? Nggih, lebar. Luas nggih, lebar kali panjang sama dengan luas. Niki nek pun awan kaya niki pancen nggih. Nggih. Seperti itu, Mas. Nah, jadi kalau kain kafanipun niki lebar, niki gampil nggih. Siji mawon niki langsung nutup awak. Bukan hanya nutup ning kepunjulan malah ya. Ya. Niku. Ananging menawi kain kafanipun tanggung dan ini biasanipun yang ada di sekitar kita, nggih. Niku nggih, perlu ada cara pripun supaya ini saged nutup. Nggih. Nah, niku biasanipun ya. Nanti kita susun ya. Seperti ini lah nggih, ngeten. Ngeten. Ya. Biasanya seperti itu. Intine pun jane pun bebas. Intine pun apa? Bebas. Mboten wonten yo istilah salah kiye. Nah. Nggih. Sing salah niku nek mboten nutup. Nah niki salah. Nggih. Nggih. Niku salah, nggih. Misalipun nutup kok masih kok misal kelihatan dadanya, niki berarti mboten leres niku. Nah, nggih. Nggih. Niki maksudipun kula sebataken supados kula panjang sami niku mangertos bilih mengkafani jenazah niku mboten apa? Mboten ewet. Nggih. Gampil. Setelah itu diikat. Diikat, nggih. Sudah selesai. Nggih. Siap untuk disolati. Siap untuk disolati. Nggih. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ampun supe, nggih. Wau niku diantara kain kafan sudah dikasih napa? Ya. Kapur barus, kemudian setelah itu wangi-wangian dan seterusnya. Termasuk badan orang ini juga diberi wangi-wangian badannya. Nggih. Wallahu a'lam bissawab. Nggih. Kalau ada bagian-bagian yang mungkin keluar apa namanya? Darah niki dipun tutupi. Nggih. Dan seterusnya wallahu a'lam. Sampun dipun pahami niki? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ini terkait dengan masalah kain kafan. Baik. Niki jadwalipun dugi jam pinten, Pak? Menjelang asar. Nggih. Baik. Saya tambahi sedikit barangkali namanya. Ini sekedar usul nggih, bahwasanya pembahasan ini karena memang masih muqaddimah nggih. Sehingga mungkin nggih. Karena ini manfaatnya juga ingin dirasakan di masyarakat nggih, pilih mangke perlu adanya napa tindak lanjut nggih. Barangkali ada tim yang lebih khusus lagi untuk mempelajari nggih tata cara ini. Nah, saya tambah sedikit ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan tidak memberatkan nggih. Ya, tidak memberatkan semoga nggih. Nggih menika terkait dengan babagan salat jenazah kados niki kemawon yang ingin saya sampaikan terkait dengan babagan salat jenazah. Ya. Babagan sholat jenazah ringkas mawon, ya. Ringkas mawon termasuk perkawis ingkang menika bermanfaat kanggih mayit, bermanfaat kanggih jenazah inggih menika kula panjenengan sami nyolati jenazah. Nyolati jenazah menika intinipun ndongaaken jenazah supados diampuni dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki intinipun. Saengga nalika kula panjenengan sami takziah niki monggo dipun pentingaken. Dipun pentingaken kula panjenengan sami takziah di samping kita mungkin membantu secara materi wonten ingkang langkung dipun betahaken mayit inggih menika donganipun kula panjenengan sami donganipun termasuk perkawis ingkang kula panjenengan sami kadang prihatin kathah tiyang ingkang takziah kathah. Ning sing nyolati paling wong 4, 5, 10. Nalika sederek-sederek ingkang rawuh, monggo Pak nyolati. Mboten, monggo jenengan. Sampun wonten ingkang nyolati, nggih leres. Niki hukumipun fardhu napa? Kifayah. Ananging ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Jenazah niku nggih. Perkawis ingkang paling bermanfaat inggih menika ndongaaken jenazah. Ndongaaken jenazah. Panjenengan saged maos wonten ing hadis ingkang nggih sampun tertulis tidak kita baca semuanya nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min rajulin muslim yamut, ora ana wong muslim kang mati. Fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan." Banjur ana wong 40, ana wong 40 sing nyolati wong kuwi mau. Ana wong 40 sing nyolati wong kuwi mau. Wong-wong 40 iki la yusyrikuna billahi syai'an. Mboten nyekutake, ora nyekutake Allah Subhanahu wa taala. Illa syafa'ahumullahu fi, kejawi Allah bakal ngampuni wong niki dengan sebab disolati wong cacahe pinten wau? 40. Nggih. Niki penting. Perkawis ingkang paling nyenengaken keluarga lan ugi paling nyenengaken jenazah nggih niku wonten tiyang kathah ingkang nyolati. Nggih. Nomalih ngantos langkung saking kawan dosa 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, 40 wong sing iman karo Allah Subhanahu wa taala mboten nyekutake Allah nyolati tiyang menika nggih dipun ngapurani dosa-dosanipun. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Salat jenazah niku gampil. Gampil. Salat jenazah niku minimal 4 takbir. Pinten takbir? Sekawan. Rasulullah sampun atih takbir ngantos gangsal. Sampun atih takbir ngantos 6 nggih sampun atih, lan wonten riwayat yang menyebutkan lebih dari 6 takbir. Ananging asringipun yang sering dilakukan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir ping pinten? Sekawan. Nggih. Nalika panjenengan badhe salat niat monggo, niatipun wonten ing manah? Saya niat untuk menyolati jenazah ini, sampun niat. Nggih. Niat nyolati. Taib ini sebetulnya angin sudah kencang, kita selesaikan ini. Baik. Rakaat utawi takbir ingkang kaping sepindah Allahu Akbar niku maos Al-Fatihah. Sedaya saged sampun. Takbir ingkang kaping kalih Allahu Akbar selawat. Nggih. Selawat ingkang paling ringan nggih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Niki sampun sholawat. Utawi sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Takbir ingkang kaping kali. Takbir ingkang kaping 3. Misalipun panjenengan mboten saged doanipun panjang misalipun tidak bisa. Misalipun iki sing gampil rumiyin. Intinipun kula panjenengan sami ndongaaken apa? Mayit. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Pun kados mekaten cekap. Kalau memang kita tidak apa? Bisa. Dereng saged apal. Intinipun ndongaaken apa? Mayit. Dalilipun nggih. Okay. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, nggih, ngendika wonten ing hadis ingkang terakhir dalam masalah salat. Terakhir dalam masalah salat. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza shallaitum 'alal mayyit." Jika kalian salat untuk mayit, nyolati mayit, fa akhlisulahu doa, ikhlaskanlah dalam kamu mendoakannya. Ngeten. Intinipun ndongaaken mayit. Wallahu a'lam bissawab. Adapun doa ingkang lengkap niki wonten teng inggil, ada dua doa yang tidak sempat saya tulis bahasa Arab dalam bentuk Latin, niku tasih dalam bahasa Arab semuanya. Ada dua doa. Sing nomor setunggal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ksilhu bilma'i wa'salji wal-barat wa'naqtihi minal khataya kama naqqaita sawbul abyadu minad danas kama naqqaita sawbul abyadu minad danas wa'abdilhu daran khairan min darih wa'ahlan khairan min ahlih wa'adkhilhu al-jannah waqihi fitnatal qabri wa azaban nar. Niki salah setunggal doa, wonten doa ingkang sanes. Doa yang kedua, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudhillana ba'dahu. Niki ugi doa. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Atas kawula cekapaken mawon. Nggih. Pembahasan wonten ing kesempatan siang menika lan insyaallah taala pembahasan saklajengipun nggih. Wonten napa pembahasan wonten ing Masjid Al-Ghufran ugi mangke mlebet pembahasan jenazah nggih. Wonten buku kitab ingkang tasih kita bahas sesarengan nggih, kitab Durus Muhimmah bagian terakhir menika membahas jenazah panci dereng dugi. Sak mangke kita bilih meraktekaken motongi napa kain kafan nggih. Nggih dipun potong senajan nggih mangke kita taruh di atasnya mungkin guling atau apa, nah, kita melihat praktekipun sehingga langkung napa langkung faham anggenipun kula panjenengan sami nggih nglaksanakaken tata cara pemulasaraan jenazah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.